السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسلمين مسلمات رحمكم الله. Untuk bercerita berkenaan manhaj, saya rasa itu satu topik yang biasa disampaikan oleh para ustaz yang berkuliah di sini, dan rasanya tidak perlulah saya mengulang-ulangnya. Rasanya elok pada hari ini untuk kita melihat ibadah yang kita lakukan itu setelah kita mengikut manhajnya. Ibadah sepatutnya dilakukan ikhlas kerana Allah. Ibadah sepatutnya dilakukan dengan cara ittiba' kepada Rasul dan bukan dengan cara ibtida'. Cuma mungkin penting untuk kita memahami atas prinsip apa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang Allah Azza wa Jal menciptakan jin dan manusia, ataupun astaqalain, jin dan manusia, kelompok yang diberikan bebanan ubudiyah kepada Allah. Allah Azza wa Jal tidak menjadikannya sudan, abasan, saja-saja. Tetapi Allah Azza wa Jal menjadikannya untuk menunjukkan kamalul ubudiyah, pengibadatan yang mutlak, yang sempurna kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu dia berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kujadikan jin, manusia, melainkan hanya untuk satu misi, yakni menunjukkan ubudiyah yang paling sempurna kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ubudiyah yang kita lakukan siang dan malam itu, perlu kita telusuri apakah prinsip asas kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala mestilah di atas prinsip yang pertama, hubbun kamilun lillah, cinta yang complete untuk Allah. Ibadah yang kita lakukan hari-hari ini mesti di atas dasar cinta. Tidak dipaksa, bukan kerana salat, bukan kerana mentua. Tak. Salat kita yang pertama mesti di atas dasar hubbun kamilun lillah, cinta yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, zullun tamun lahu, rasa hina yang sempurna juga untuk Allah Ta'ala. Jadi ibadah kita siang malam, imma yang berupa salat, imma yang berupa zakat, imma berupa haji ataupun umrah, atau juga yang selainnya, mestilah dibina di atas dasar kerana hub, cintakan Allah, hub yang kamil, cinta yang mutlak, dan juga zullun, rasa hina yang mendalam, yang datang dari sanubari, yang sempurna, yang lengkap juga untuk Allah, hina yang penuh untuk Allah Ta'ala. Kenapa ibadah kita didasari di atas dasar hub? Kerana mata kita hari demi hari menyaksikan yang Allah Ta'ala itu menyediakan segala kelebihannya, kemurahannya, ni'matnya, ihsannya, rahmatnya, keadilannya kesemua itu mewajibkan untuk kita cinta dia. Kalau kita tak cinta dia, mana mungkin rahmat datang darinya, kebahagiaan datang daripadanya, ihsan datang daripadanya. Mencari ihsan dari selain Allah sia-sia. Orang mencari kepuasan hidup dengan dunia akan celaka. Hari-hari kita tengok Allah Ta'ala itu darinya ihsan, darinya rahmat, darinya rezeki, darinya itu dan ini. Semua ini apabila dia disaksikan, wajibkah aku cinta kepada yang memberikannya? Sebab itu ibadah kita, subhanallah, kita bukan dipaksa. Ibadah tak boleh dipaksa. Ibadah mesti hub atas dasar cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala utuskan Nabi, ajarkan kita mengenal dirinya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau cinta sudah melekat, tai kambing dibilang coklat. Bagaimana orang yang bercinta? Ay, buta. Cinta itu bisa mampu menjadikan orang buta. Tak kenal apa, yang penting apa juga. Yang penting dapat tahqiq, dapat merealisasikan cintanya. Tetapi cinta kepada Allah tidak menjadikan kita buta, bahkan menjadikan kita jelek. Seseorang hamba itu akan jadi mulia kalau dia tahu statusnya abd. Ini masalahnya kadang-kadang dalam banyak keadaan manusia lupa dia hamba tu, dia belagak sebagai Tuhan. Berjalan di atas bumi belagak, rupa yang dia itu hamba. Subhanallah, Allah Ta'ala jadikan kita Muslim, hamba kepada yang satu, relax kita. Tidak macam orang kufar, orang barat. Mereka kata kepada kita, antum ni masya Allah Muslim, kena salat, tak boleh itu, tak boleh bergaul bebas. Antum semuanya dalam kuyud, antum ini sentiasa terikat. Kami bebas, free, free thinking. Subhanallah, dia rasa dia merdeka. Sebenarnya merdeka itu ada pada mukmin. Kenapa? Dia sama ada salah satu perkara ini saja. Seseorang yang membuktikan, mengakui kehambaannya kepada Allah, dia hanya jadi hamba kepada yang satu. Apabila orang tidak mau menunjukkan kehambaannya kepada Allah, selain Allah itu alam, selain Allah itu makhluk, maka dia akan menjadi hamba kepada makhluk, dan makhluk itu beribu. Orang yang terpaksa taat dengan satu dan terpaksa taat dengan beribu, mana yang lebih mudah? Pelajar kalau ada 10 assignment esok nak kena hantar, mana lebih senang dengan yang ada satu assignment saja? Pula lusa nak kena hantar. Belasak. Orang yang ada satu kerja saja. Ya, ini kerja kita bagaimana nak membuktikan ubudiyah kepada Allah. Orang selain oleh kerana dia tak beriman dengan Allah, dia beriman dengan dunia. Dan dunia itu mata' macam-macam, pelbagai. Kalau dia tidak beriman dengan Allah, kadang-kadang dia beriman dengan teorinya, beriman dengan idenya, beriman perasaan dirinya hebat dengan ide pemikirannya, beriman dengan rumahnya, mentuhankan rumahnya. Dah azan masih lagi cuci kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu subhanallah, tadi kita dengar azan. Azan ni apa makna azan? I'lam bidukhulil waqt. Penkhabaran tentang masuknya waktu. Dan azan tujuannya untuk panggil orang salat. Sebab itu seorang lelaki yang buta yang bertemu Rasul, ya Rasulullah, laisani qa'id. Aku tak ada tukang tunjuk nak ke masjid, aku buta, boleh tak aku tak sembahyang jemaah? Tak sembahyang jemaah. Nabi kata, ah, tak apalah. Dia pun pergi. Nabi panggil balik, kau dengar tak azan? Dengar. Idzan ajib. Jawab, datang. Jadi azan itu tujuannya apa? Panggil salat. Kalau azan itu tujuannya panggil salat, sepatutnya dimulakan dengan hayya 'alal salat. Betul tak? Mari sembahyang, mari sembahyang, mari sembahyang. Cerita lain itu kemudianlah. Tapi Allah Ta'ala mensyariatkan azan dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Wahai orang-orang yang merasakan Allah besar dan urusan Allah besar, sekarang kau dipanggil untuk sholat. Jadi orang yang mampu merasakan Allah itu besar, panggilannya besar, sekarang dia memanggil kau untuk sholat. Dia saja yang mampu pergi sholat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi oleh kerana sehari-hari kita menyaksikan minnatullah, kurnia Allah, rahmatullah, rahmat Allah. Tidak kita hari-hari dapat rahmat? Ya. Rahmat Allah Ta'ala itu macam udara. Kalau ada orang kata, aku give up, Allah dah tak rahmat aku. Macam orang yang give up daripada mencari udara. Mundar-mandir, mundar-mandir. Kau cari apa? Aku cari oksigen. Subhanallah, oksigen di mana-mana. Macam mana kau tak jumpa? Sebab itu Al-Imam Adz-Dzahabi menjadikan Al-Qunut An-Rahmatillah kabiratun min kabairiz dzunub. Salah satu dosa besar bila mana orang give up daripada rahmat Allah Ta'ala. Mana mungkin? Alah, bukankah rahmat Allah itu luas? Sebab itu dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, dalam sabda Nabi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba, lau balagat dunubuka ana' sama, kalau dosamu sampai ke pucak-pucak langit, lau ataitani, kalau kau datangi aku sedang dosamu sampai ke langit tingginya, tetapi tidak kau mensyirikkan aku dengan sesuatu, nanti aku akan sambut kau dengan pengampunan yang begitu luas. Rahmat Allah luas. Hadis Badui yang kencing di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Bala bil masjid, kencing di masjid. Fahajarahu sahabah. Sahabat-sahabat lain zajarahu. Cuba ya menghalang. Benar tak tindakan para sahabat tu? Marah kepada Badui. Benar tak? Benar atau salah? Benar. Ini satu pencabulan marwah. Ini Masjid Nabawi. Oh, penghinaan. Betul tak? Betul juga tindakan para sahabat. Yang masalahnya nampak mungkar, tak tegur-tegur, itu yang salah. Idza ra'a man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi'idih. Para sahabat itu ini Badui tak dibahasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan pada hatinya, dia berkata, da'uhu, biarkan dia, wa ahriqu alaihi dhanuban min al-ma. Simpel. Biarkan dia. Tuangkan air saja. Kemudian Nabi SAW berkata, ya fulan, hadha masjid, ini masjid. La yubna li dhalik, bukan dibina untuk itu. Ini tempat untuk salah, zikrullah. Jadi Badui yang melihat dua situasi, sahabat yang begitu garang nak memukulnya, dan juga reaksi Nabi SAW yang sangat lembut, sehingga dia berkata apa? Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad yang lain garang-garang itu tak payah. Nanti kata apa? Laqad dhayyatal wasi'. Kau telah sempitkan benda yang luas. Serahkan Allah itu luas. Kenapa kita saja? Jadi, ibadah kita sehari-hari mesti dibina atas dasar hub cinta. Dengan demikian tak betul lah kalau kita qiyam mulai malam, Allah seganlah orang lain semua bangun tidur. No, mesti kerana hub cinta. Dia bagi izin kita tidur. Ramai orang tak boleh tidur. Ada kan penyakit tak boleh tidur? Diizinkan kita tidur. Rezeki, rahmat. Diizinkannya juga bangun, rahmat. Tadi sudah makan malam, rahmat. Ni'mat, itu semua ni'mat. Yang mana kesemuanya itu mewajibkan untuk kita syukur, untuk kita cinta dia. Wajib cinta Allah Ta'ala. Nah, jadi ibadah kita dibina atas dasar mahabbah, hubbun tamun lillah. Cinta yang lengkap bulat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab begitu ni'mat yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung ni'mat Allah Ta'ala, tak mampu untuk dihitung. Kemudian asal yang kedua, prinsip yang kedua, asas yang kedua, kita beribadah kepada Allah Ta'ala di atas dasar zul, rasa hina. Rasa hina diri. Kenapa? Banyaknya dosa, banyaknya perlakuan, teruknya mulut, ghaflahnya hati, teruknya perbuatan. Tak padan bila mana ada berhadapan dengan Tuhan yang begitu nikmatnya, begitu rahmatnya. Tidak lengkap dalam ibadahnya, cuai dalam salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya, itu dan ini. Ini mewajibkan untuk kita rasa hina diri. Mana mungkin orang sembahyang dengan takabur, Allahu Akbar. Mana mungkin sembahyang dengan zul, sebab tak padan aku nak, tak cukup untuk aku syukur, tak mampu untuk aku mensyukuri nikmat udara. Baru udara tak mampu syukur, tak mampu untuk kita mengucapkan syukur untuk Allah Ta'ala atas satu nikmat, belum nikmat yang lain. Dengan demikian kita tahu bahawa saja kita careless, kita kurang, banyak benda yang tak kena. Sebab itu ibadah kita kena bina atas dasar zul. Sa'i dalam keadaan khusyuk, tawaf dalam keadaan khusyuk, puasa dalam keadaan khusyuk, tadarruk dalam doa. Dengan demikian kalau ada orang salat, ada orang ibadah dalam itu takabur, mana mungkin? Dan pintu yang paling hampir untuk kita mencapai kedua-dua asal tadi, kedua-dua prinsip tadi. Apa dia? Al-iftiqaru ilallah, berasa fakir kepada Allah Ta'ala, rasa fakir kepada Allah Ta'ala. Dan kita melihat diri kita ini muflis di hadapan Allah Ta'ala. Hari ini macam kuliah tazkiyatun nafs. Tak boleh tak? Boleh? Cerita tentang manhaj apa semua ni hari-hari dah kita kuliah, betul tak? Nah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53-55. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa juga nikmat yang datang kepada kamu? Semuanya daripada Allah. إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Apabila kamu ditimpa malapetaka, kepada Allah Ta'ala lah yang sepatutnya kamu menjerit, mengadu kembali. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ. Tetapi kata Allah Ta'ala, ada juga kumpulan-kumpulan manusia yang semasa ditimpa musibah, semua berdoa. Tengok bila naik kapal terbang, tiba-tiba ada ribut, semua diam, semua berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, kalau aku selamat, aku nak buat sekian, nak buat itu, nak buat ini. Apabila diselamatkan Allah Ta'ala, إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Ada yang jadi musyrik balik selepas itu. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Perbuatan mereka itu tidak lain melainkan kerana mereka nak mengkafiri apa yang telah kami berikan daripada nikmat. Nanti mereka akan tahu. Bila nanti-nanti itu? Bila nanti-nanti itu? Tak nanti kiamat, dalam kubur pun dah. Dalam kubur pun dah nampak. Berarti tak? Nanti kamu akan tahu. Tak nanti di kiamat sana, dalam kubur pun dah nampak. Allah kata, Alhaakumut takatsur. Kamu ni sibuk dengan mencari harta. At-takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu mati. Kalla. Sekali-kali. Tidak. Awfa ta'lamun. Kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu akan tahu dengan ilmu yaqin. Thumma la tarawunnaha. Aina al-yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nampaknya berkat yakin itu sendiri ada berapa? Tiga ya. Ilmu al-yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Apa ni ilmu al-yaqin? Apa ni ilmu al-yaqin? Hari ini yang kita mengaji sunnah, mengaji hadis, mengaji itu. Dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab hadis ada cerita syurga, ada cerita neraka, ada cerita itu, ghaib ini. Kita mengetahuinya dengan ilmu. Betul tak? Jadi keyakinan kita tadi didasarkan apa? Ilmu yang kita pelajari. Katalah, perumpamanya begini. Ada seorang yang kita percayai amanahnya. Bukankah ilmu yang kita pelajari ini datang kepada Nabi? Apakah kita mempertimbangkan Nabi? Dah, kita percaya Nabi itu betul. Pasti yang disampaikan betul. Jadi kalau setakat itu, statusnya ilmu yakin. Aku yakin dengan apa yang ini disebut sebab dia itu betul. Tapi keyakinan aku setakat apa? Setakat ilmu. Ada satu lagi, mereka atas ainul yakin. Lagi atas haqqul yakin. Diumpamakan begini, ada seorang yang jujur, ustaz yang saleh, cerita kepada kita, aku ada madu. Kita pun tengok, ustaz ni tak pernah bohong. Dia kata dia ada madu. Iyalah kot. Jadi, pengetahuan kita terhadap madu yang ada pada dia tu, setakat ilmu, pemberitahuan. Tiba-tiba dia tunjukkan kepada kita madunya. Ainul yaqin. Sebab bila dia dah tunjuk, dah tak payah bukti lagi. Kalau orang kata kepada kita, saya ada tanah nak jual, dia tunjukkan gerang-gerangnya. Itu baru ilmu yaqin. Bila kita pergi tengok sendiri, memang tanah tu ada fosil, kira-kira. Ini ainul yaqin, tak payah bukti. Dah tak payah bukti kerana mata dah melihatnya. Dia tunjukkan madu, itu ainul yaqin. Tiba-tiba dia suruh kita rasa haqqul yaqin. Bila rasa madu, haqqul yaqin. Sebab itu kalau orang tanya, bagaimana rasa madu? Kau rasalah sendiri. Kalau orang tak pernah makan gula, dia tanya kita bagaimana manisnya gula. Mana kan sama macam orang yang merasanya. Kalau orang tak pernah kahwin, dia tanya macam mana orang kahwin. Kau kahwinlah, tak tahu nak cerita. Haqqul yaqin. Nampaknya ilmu haqqul yaqin ini para nabi. Kitab habis tinggi boleh sampai ainul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin. Sebab apa? Para nabi ditunjukkan akhirat, ditunjukkan syurga, tunjukkan neraka, dia nampak lah. Bukankah dalam Mi'raj, dalam solat kusuf, nabi lihatkan syurga sehingga nabi nak pegang. Nabi kata law asabtu minha, kalau aku dapat pegang, aku bagi kamu makan. Kemudian nabi pula dalam solat tiba-tiba dia reverse. Kenapa wahai Rasulullah? Tadi aku lahap neraka, aku tengok lahapnya. Jadi nabi telah tengok, dia dah hak tahu maknanya bila dia cerita syurga neraka, dia memang confirm, dia yakin sebab dia tengok. Kita ni setakat dengar dalam kitab. Pasal nabi tak bohong, kita percaya tu ilmu yakin. Baik. Allah kata dalam ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'an na'im." Kemudian besok kamu akan ditanya Allah Taala tentang nikmat. Dan Nabi SAW bersabda, ni'matan, dua ni'mat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Banyak orang terpedaya, terlupa tentang dua ni'mat ini. Apa dia? As-sihat wal-farad. Masa sihat dan juga masa lapang. Ini di antara ni'mat yang nanti Allah akan tanya, thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Nabi SAW tatkala dipanggil oleh Abu Ayyub al-Ansari. Nabi kan bila dia musafir, bila dia berhijrah, rumah siapa yang memula dia pergi? Rumah siapa Nabi turun? Hotel mana yang Nabi turun? Abu Ayyub al-Ansar. Yang mana pada hari itu semasa Nabi SAW datang, masing-masing berteka-teki, masing-masing dah menghias rumahnya, menyediakannya untuk Rasul SAW. Bila datangnya Nabi SAW, oh rupa-rupanya tak terus ke Madinah, dia berhenti di Quba, buat masjid di Quba dengan harta Abu Bakar. Sampainya Nabi SAW ke Madinah, para sahabat nak pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah, baiti rumahku, rumahku, rumahku. Nabi kata, da'uha fa'innaha ma'murah. Biarkan unta ini kerana dia diperintahkan Allah. Berjalanlah unta. Apabila unta sampai depan satu rumah, berbesar hati tu rumah. Apabila unta melepasinya, sedihlah dia. Sehingga sampai di hadapan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, Nabi SAW duduk di rumahnya selama 7 bulan. Dan satu hari pernah Nabi SAW selepas keluar dari rumah Abu Ayyub al-Ansari, kelaparan. Apabila dia lapar, dia keluar, dia jumpa Abu Bakar dan juga Umar. Dia kata, "Ma akhrajakuma min buyutikuma?" Apakah yang menyebabkan kamu keluar pada masa ini dari rumah-rumah kamu? Kata Abu Bakar dan Umar, "Akhrajana al-jau'." Telah mengeluarkan kami lapar. Terlalu lapar. Nabi kata, begitu juga aku. Aku keluar kerana terlalu lapar. Ya Allah. Kita keluar juga agak-agak lapar. Keluar cari mana restoran. Kemudian Nabi SAW berkata, marilah kita pergi ke rumah Abu Ayyub al-Ansari. Sesampainya di rumah Abu Ayyub al-Ansari, itu bukan timing biasa Nabi pergi. Biasa Nabi pergi, katalah lewat sikit, datang awal sikit, Abu Ayyub sedang masak, sedang membuat rotinya. Dia kata, "Ya Rasulullah, belum siap. Bukan masa ini biasa kau datang aku." "Tak apalah, bersama aku 2 orang sahabat, kata Nabi. Abu Ayyub menyediakan 3-4 hidangan. Ada roti, ada daging, ada kuahnya, ada itu. Kemudian bila ditunjukkan di hadapan Nabi, Nabi SAW menangis. Nabi kata, "Ini di antara nikmat yang akan ditanya Allah Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im." Oh kita, buat properti nak itu, nak ini, untuk hari tua, untuk hari. Subhanallah, kan kita begitu. Ada 1 kereta, nak 2 kereta, ada rumah ini, nak rumah lagi. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sebab itu kita, alhamdulillah, kaum bapa, kalau nanti isteri-isteri bertanya, "Abang, apa lagi rumah kita tak cukup?" Kita tanya isteri, "Rumah kita ni apa lagi yang tak cukup? Perabotnya, itunya semua ada." Satu aja yang tak cukup. Tak cukup, syukur aja lagi. Apa yang tak cukup? Asyukru. Wa kaifa nu'addi hadha syukur. Bagaimana kita nak melaksanakan syukur itu? That's why Nabi SAW ajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kau. Bantulah aku untuk ingat kau. Berapa ramai orang zikir pada hari ini? Dia bukan zikir pada hakikatnya. Ada kelompok-kelompok zikir, nampak menangis-nangis juga. Sebab apa kamu nangis? Sedih zikirnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada pekis nangis-nangis. Pekis itu lastnya mesti menangis. Habis program berjaya hari ini. Kebanyakan 90% orang-orang yang nangis. Ditanya sebab apa nangis? Merdu sungguhlah suara ustaz. So dia nangis sebab apa? Bukan kerana insafnya, tapi dia nangis sebab sedihnya melodinya. Subhanallah. Inna ala zikrik ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk ingat engkau. Az-zikru, zikir kepada Allah Ta'ala, min unsurain, datang dengan dua unsur. Mesti ada dua sekali, lidah dan juga hati. Ustaz, saya zikir ku hati je, lidah kena juga. Sebab itu Nabi kata, pastikan lidahmu sentiasa basah. Lepas tu kena ustaz. Kena bergerak juga lidah ni sebab ada lidah yang sentiasa ratib. Basah zikrullah maknanya zikir melibatkan lidah dan juga hati. Berapa ramai orang berzikir pada hari ini? Lepas semayang, subhanallah, tengok orang sini, boleh lagi bagi syarat-syarat itu, syarat ini. Zikir dalam hatinya ghafil, hatinya lalai. Tidak dia fahami kalimah-kalimah yang dia sebutkan. Sebab itu kita doa, Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Nah. Dan orang yang paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala, siapa dia? Al-Anbiya. Dan yang paling kenal akan Allah Ta'ala, siapa dia? Al-Anbiya wal-Rusul. Sebab itu mereka ini yang paling keras diuji Allah Ta'ala. Nabi SAW ditanya, "Ma ya Rasulullah, man ashaddun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling keras ditimpakan ujian, wahai Rasul? Nabi kata, "Al-anbiya, para nabi." Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'i Allah والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." النساء 69. Barang siapa yang mampu taat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah Ta'ala dan mereka mampu mensyukuri nikmat itu. Akhirnya mereka menjadi golongan abrar yang hampir kepada Allah. Siapakah mereka itu? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Jadi orang yang paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala kerana kenalnya mereka kepada Allah Ta'ala, siapa? Al-anbiya. Kita hari ini berani, sebahagiannya tak rokok lagi, bahagiannya masih lagi ambil riba ataupun sebagainya. Naam, dosa-dosa harian yang kita lakukan itu berani. Kenapa? Kerana tak berapa kenal Tuhannya. Kalau kita kenal hakikat Allah Azza wa Jal, memang dia Rahim, Maha Pengasih, tapi dia Al-Muntaqim, Al-Jabbar. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Bagaimana kita nak jadikan kita ini balance di antara mengharapkan rahmat dalam masa yang sama takutkan dosa? Sebab itu Nabi SAW satu hari tatkala dia menjadi seorang fata pemuda dalam masa dia nazah ataupun sakit, Nabi bertanya, "Kaifa tajiduk?" Apa perasaanmu sekarang? Kata pemuda itu, "Ya Rasulullah, inni la arjullah. Aku harapkan Allah. Wa akhafu, tapi aku takut dia juga." So ada dua perasaan pemuda itu. Semasa dia nazah, dia harapkan Allah. Dalam masa yang sama, dia takutkan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, tidak akan berkumpul, tidak ada pada seseorang dalam saat begini, yakni nazah, dua perasaan itu, harap Allah dan takut Allah, melainkan pasti Allah akan tenangkan dia daripada apa yang dia takut dan berikan apa yang dia harap. Penting untuk kita sentiasa berada di antara raja dan khauf. Harap dan takut. Kalau raja saja, syok sendiri. Syekh-syekh tarikat. Aku memang dah syurga. Dekat dengan Allah Ta'ala. Cium, cium, cium. Jangan. Subhanallah. Pasal dia rasa dia, Allah Ta'ala kata wala tuzakku anfusakum, jangan kamu perasaan kamu baik, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu siapa paling bertakwa di kalangan kamu. Raja' saja menyebabkan kita over confident, subhanallah, buruknya itu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain sibuk, Hudzaifah ada tak nama aku dalam list? Hudzaifah ada tak nama aku dalam list? Bukankah Hudzaifah ibn al-Yamani itu sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahsia Rasul dalam nama list orang-orang munafik? Umar Al-Khattab mentuhma dirinya, aku takut sehingga mereka akhirnya dah tanya dengan Hudzaifah, Hudzaifah tak nak beritahu, akhirnya mereka melihat Hudzaifah semayang tak untuk jenazah si bulan, maka mereka pergi. Karena Allah Ta'ala kata wala taqum ala qabrihi, jangan kamu pergi kuburnya, jangan kamu scan pada orang munafik. Para sahabat yang begitu kedudukannya dalam iman, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang imannya begitu tinggi, masih lagi merasakan dirinya, subhanallah, ar-raja, harap. Tapi kalau takut saja, akhirnya menjadikan orang putus asa. Allah Ta'ala banyak sangat dosa aku, bilalah Allah Ta'ala, bolehkah Allah Ta'ala ampun dan sebagainya. No. Jadi perlunya ada ar-raja dan khauf dalam masa yang sama, menjadikan seseorang itu balance. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, apabila kita merenung kehidupan kita sehari-harian daripada dulu sampai sekarang, lepas salat subuh, kadang-kadang ini Khamis kita puasa, banyak pula tak puasa, bukan tak? Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Puasa dah rejak ni kita. Iyalah, memang sampai tak puasa kita. Bukan juga suruh sampai tak puasa. Memang tak ada fadilat puasa bulan Rejab. Tapi Nabi kata, afdal-afdal ibadah apun puasa pada bulan haram, Rejab termasuk bulan haram. Masuk dalam bab itulah. Tapi kita dia, sampai kita pun tak puasa langsung. Aib. Nah, kita nak untuk orang itu ibadah ikut sunnah. Tapi kadang-kadang kita pun kurang. Kalau kita buat jamu nampaknya semua Isnin ke Khamis ke macam tak ada halangan, tak ada pula. Kita kesian, kita nampak satu kelompok kuat yang sentiasa nak ibadah tapi tak ada ilmu. Sedih, ya. Mereka ni rajin kat masjid-masjid kat kampung. Rejab, Syaban, Ramadan, puasa pantang, lambat sikit jadi sibuk terus buat. Sedih pula kerana tidak ada ilmu. Kita bimbang nanti kita jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim siapa? Manil maghdubi alaihim? Limada, kenapa maghdub? Kenapa mereka maghdub, dimurkai? Al-maghdub Yahudi. Kenapa? Mereka ada ilmu, tak buat. Takut juga kita. Banyak mengaji itu sunnah, masuk masjid sunnah, masuk jalan, masuk jalan langkah kanan, kemudian masuk beri salam. Kadang-kadang kita masuk beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh kering-kering dia salam, sebut assalamualaikum. Kenapa? Kadang-kadang nanti makan pun tangan kiri. Dia tahu, tapi subhanallah. Nanti lepas tahu-tahu, pernah dengar. Al-maghdubi alaihim, mereka ada ilmu tapi tak buat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka. Adh-dhallun, kenapa mereka adh-dhal? Siapa? Nasara. Kenapa mereka sesat? Mereka tak tahu tapi buat. Tak tahu alamat pergi juga. Tidak akan sesat. Saya nak pergi ke sekian-sekian, apa alamatnya? Tak tahu. Tu pergi juga, pergi. Tanya pun tidak. Salah. Macam mana nak jadikan kita ni? Biar tahu dan buat. Sebab itu kita minta Allahumma, kita minta apa dia? Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang mendengar kau dan ikut yang baik. Minta juga supaya kita ni lembut hati, taufik untuk buat. Kalau kita tanya ni, oleh kerana kita mengaji hadis banyak ni, tahu benda-benda yang sunnah. Sebab itu bila kita kumpulkan ada satu surah, dia kumpulkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan. Kita yang paling tahu perkara-perkara itu, tapi dalam kehidupan seharian sunnah Nabi SAW sama juga, orang sunnah ke, orang tak sunnah ke, jauh juga sunnah Nabi SAW daripada. Kita bimbang dapat wasf ataupun sifat itu. Al-Dhalud. Tahu, tak buat, tak tahu. Tapi buat ataupun buat tapi tak tahu. Jadi mukmin dalam seharian kehidupannya, apabila dia memerhatikan kehidupan sehariannya, dia akan dapati dia ni sama ada dalam berbolak-balik ataupun sering bertukar-tukar keadaan. Tiga keadaan ini. Kita dalam sehari-hari, kita biasanya berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, bila kita celik saja bangun pagi, kita akan nampak apa? Ni'amullahi tataradafu alaih. Nikmat Allah yang sering mendatang, yang mana nikmat itu wajib untuk dipuji dan disyukur. Atau kalau kita tak syukur nikmat Allah Ta'ala, kadang-kadang kita buat dosa, dosa Allah, dosa yang wajib untuk istighfar. Atau keadaan yang ketiga, musibah yang wajib untuk disabar. Kehidupan kita seharian, kita hanya berulang-ulang dalam tiga keadaan ini. Imma nikmat yang datang wajib untuk disyukur, atau dosa yang kita lakukan wajib pula untuk diistighfar, atau musibah berlaku aksiden yang wajib pula untuk disabar. Itu saja. Subhanallah. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran. Saya ingat ada juga kelas tadabbur Quran, ya tidak? Ada ya kelas tadabbur Quran, Safwan, sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran dalam banyak hal meminta untuk kita merenung dan mengambil pengajaran dari setiap apa yang berlaku. Sebab itu kalau kita perhatikan, nah, setiap hari ada saja nikmat Allah Ta'ala. Apakah sudah kita puji dan syukur? Atau kita buat dosa, apakah sudah istighfar atasnya? Atau berlaku musibah, apakah sudah kita sabar tentunya? Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata kami beriman sedang belum diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji umat-umat yang sebelum daripada kamu. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dengan ujian tadi, Allah Ta'ala memang dah tahu, tapi untuk menguji, diketahui siapakah yang benar-benar pada imannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan juga boleh diketahui dengan ujian dan ibtila, dikenali siapakah di kalangannya yang dusta. Jadi mudah-mudahan dengan dua tiga prinsip yang disebutkan ini, selepas ini bila kita ibadah, apakah ibadah kita jadi rangsangannya syauq cinta Allah, ataupun wujud padanya rasa zul hina yang sempurna disebabkan bila mana kita merenung nikmat-nikmat yang sentiasa datang yang wajib untuk kita syukuri, atau juga dosa yang sering kita lakukan yang dengannya wajib pula untuk kita istighfar. Baik. Kuliah-kuliah kita berkenaan sunnah Nabi SAW. Bukankah orang-orang sunnah ini paling banyak dia mendengar sabda Rasul SAW? Dan Nabi SAW mengumpamakan, مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى. Perumpamaan benda yang aku datang dengannya dari petunjuk Allah Ta'ala. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. Dia umpama ghaith, umpama hujan yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apakah kita bila membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita rasa dengannya hidup jiwa? Kalau tak rasa, tak sampai matlamat. Sebab itu para sahabat Nabi dalam banyak keadaan sentiasa mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraidah bin Husayb antaranya, tatkala dia berada di Khurasan, dia menghadiri satu kematian. Dia tengok orang itu tengah nazar. Dia tengok dahinya berkeringat. Aku mendengarlah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Matinya mukmin tadi dengan berkeringatnya dahi. Betul tak? Iya, aku juga mendengar. Subhanallah. Sentiasa kehidupan sehari-sehariannya mengingat, recall balik sabda-sabda Nabi supaya ia boleh diadaptasi, boleh dilakukan dalam kehidupan seharian. Jadi kita ni dah ada amanah bila mana selalu mendengar hadis Nabi, kena pula lah selalu mengingatnya, dan setiap inci perbuatan kita kena pula lah kena buat. Kalau tidak, nanti bala yang sangat besar kepada kita, kita tahu tapi tak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nabi ada nama Ibrahim daripada siapa? Maria Qibtiyah. Anak Nabi kan semuanya daripada Khadijah. Melainkan Ibrahim. Ibrahim meninggal dalam umur 18 bulan. Tatkala meninggal Ibrahim alaihi salam, menjerit Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa hadha minni." Wahai Usamah, itu bukan daripada sunnahku, itu bid'ah. Subhanallah. Sentiasa Nabi SAW mengajar para sahabatnya, dan sahabat terus praktikkan selepas itu, sentiasa hidup dalam keadaan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'an munkar. Berterusan. Nabi SAW tengok Usamah menangisi anaknya, biarlah dah. Dia bukan nangis untuk orang lain, dia nangis untuk anak kita. Dia tunjuk sedih lebih daripada orang lain. Nabi pun pada masa itu juga menangis. Sehingga Abdul Rahman bin Auf melihat Nabi SAW menangis. Wa anta ya Rasulullah, kau juga menangis wahai Rasulullah. Rasulullah kata, ya ibn Auf innaha rahmah. Wahai Abdul Rahman bin Auf, itulah rahmat yang Allah Ta'ala berikan dalam hati. Jadi maknanya orang sunnah ini orang yang paling sensitif, orang yang paling subhanallah lidahnya basah dengan zikir. Silap kalau kita mempelajari sunnah, akhirnya kita jadi kering. Silap kalau kita belajar sunnah, kita jadi kering, kasar. Itu beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang ni bila dia mengaji sunnah, kasar sungguh dia. Dan kita kena ingat hakikat bahawasanya kebanyakan orang kampung, dia buat benda yang dikatakan sebagai bid'ah. Atas anggapan dia benda itu sunnah dan dia pun tak tahu. Dengan demikian, apabila kita melihat mereka, perlulah kita tukar cermin mata ni, cermin mata kesian. Allah, kesianlah dia buat benda ini. Diajarlah dengan cara yang lembut. Dengan demikian, sunnah yang kita pelajari, hadis yang kita pelajari, bila sampai, sampai dengan cara sunnah juga. Jangan sunnah yang dipelajari, dia disampaikan dengan cara yang bukan sunnah. Nabi SAW tengok Ubadah bin Samit berzikir dengan cara yang tak berapa kena. Dia kata, maukah engkau ku ajarkan zikir yang lebih elok daripada itu? Allah, Allah, Allah. Hati manalah yang tak cair mendekat, melihat approach yang begitu lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur cerita tentang seorang lelaki yang telah bersama istrinya di siang Ramadan. Itu menunjukkan bagaimana subhanallah hikmah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawli. Kalau kita dengan ilmu sunnah dan sebagainya kasar, nescaya orang akan lari daripada kita. Nabi SAW datang kepadanya seorang lelaki, "Ya Rasulullah, halaktu, aku sudah binasa. Waqa'tu ala ahli, aku sudah jatuh di atas isteri." Dia berjima' di siang Ramadan. Nabi SAW bila dengar maksiat begitu, tak macam kita, apa? Astagfirullah. Boy. Nabi SAW relax. Maksiat siapa saja mungkin boleh berlaku. Sebab itu Nabi larang kita mengaibkan orang dengan maksiatnya. Ada orang sibuk bila tengok anak orang tu telanjur, sibuk dia jaga, itu haram. Bukankah kau juga bernafsu? Bukankah anakmu juga masih hidup dan dia juga bernafsu? Tidakkah mustahil berlaku kepadanya juga? Dengan demikian haram mengaibkan orang di atas maksiatnya. Kita subhanallah. Jadi Nabi SAW bila melihat sahabi tadi ini tersilap, Nabi relax. Nabi kata, adakah kau uang untuk, mampukah kau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak mampu. Tak mampu pula. Yang itu mampu. Tapi puasa 2 bulan berturut-turut tak mampu. Adakah kau sesuatu untuk memerdekakan hamba? Ya, tak ada. Nabi, adakah engkau makanan untuk beri fakir miskin 60 orang? Tak ada, aku pun miskin. Nabi SAW memerintahkan untuk dibawakan sebekas tamar. Nabi kata, sedekahlah dengan tamar ini kepada orang Madinah. Dia berkata apa? Ma baina labataiha afqaru minni ya Rasulullah. Tak ada dah orang di antara dua batu hitam ini, yakni Madinah, orang yang lebih fakir daripada aku. Fatabassama fadhahika Rasulullah. Nabi ketawa hatta batat anyabu, sehingga nampak gigi Nah, bini maksimum dia ketahu nampak gigi. Kita kalau maksimum nampak terkap. Ada sebahagiannya nak terbalik pula bila dia ketahu. Nah, Nabi SAW dia bila suka dia senyum. Bila sangat-sangat macam gigi nampak gigi. Nabi kata, baliklah kau bawa taman ni makan kau suami isteri. Dia pun ye ye ye ye ye. Faza bi syai'ain. Dia untung dapat dua perkara, dapat faza bil jima' wa faza bil tamr. Untung dapat jima' dan juga dapat makan tamar yang dah lama mungkin dia tak makan. Subhanallah. Lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu mana mungkin orang boleh tolak dakwah sunnah? Sunnah itu dia sesuatu yang selari dengan fitrah. Subhanallah. Bukankah kita bila kita jadi imam, ha? Kadang-kadang kita balik ke kampung. Bila kita lepas solat kita senyap. Elok pula orang lain bangun buat sunat. Apakah mereka ni semua habis? Tak juga. Bila kita buat sunat automatik, biasanya benda, maknanya benda tu tidaklah sesuatu yang berlawanan sangat dengan fitrah. Sunnah itu sesuatu yang kalau dipahami dia merupakan darah daging manusia, dia selari dengan fitrah. Dengan demikian sunnah itu jangan dipaksa, jangan diajarkan dengan cara paksa, diajarkan dengan cara sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nabi balance dalam hal-hal tertentu, Nabi keras, bid'ah contohnya. Subhanallah. Kalau orang pada hari ini kata, ustaz, apalah orang-orang yang zikir dikacau. Orang buat majlis tu dikacau. Betul tak? Bukan tak itu orang kata kepada kita. Kamu ni orang dah baik-baik ke masjid dikacau. Itu yang kat Bukit Binatang tu. Bukit Bintang. Bukit Binatang. Sepatutnya ke sana kau orang pergi. Dakwah kau orang tu. Ini yang dah dengan apa semua ni biarlah dia. Benda baik. Kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana kalau begitu? Bukan itu tak selalu argument yang diberikan. Kenapa tu ni benda baik-baik dah biarlah. Hilah-hilah. Ni yang tak sembahyang, yang pergi berpelesiran di itu dan ini. Kenapa tak ke sana kau pergi? Bukan itu soalan yang, bukan itu argument ataupun yang biasa orang cakap kita. Nak jawab macam mana? Nah, jawab macam mana itu? Kau pakai diam. Lantak kau lah. Nah, bagaimana kita nak jawab? Dari segi logiknya betul juga kan? Orang ni dah okey lah, biarlah dia kat masjid nak buat begitu, begini, begitu. Itu lah yang kat luar-luar tu, sepatutnya kau ke sana. Ini buat-buat korang ni mesti orang masjid ni. Betul tak? Bukan itu korang cakap kita. Ya, ha, nak jawab macam mana? Itu orang yang buat bid'ah ni dia tak tahu dia buat salah. Jadi dia tak akan tahu buat. Yang itu buat mungkin dia kes kita kat Malaysia ni. Bila dia tahu benda tu bid'ah dia pun tak buat. Tapi dia sangka benda tu sunnah. Kita pun tak cakap lagi. Macam-macam kampung mana kan nak berdebat dengan kita lah. Cuma masalah kita tu takut lebih je tak nak cakap dengan dia. Baik, dalam kes ni nak jawab macam mana? Kita jawab dengan dia. Nabi SAW tegur dua-dua. Yang ni pun Nabi tegur. Yang itu pun Nabi tegur. Tapi yang ni lagi keras. Kita bawakan bukti. Contohnya hadis tadi. Jima' maksiat tidak waktu Ramadan? Allah lembutnya Nabi. Lembut tak? Lembut. Seorang lelaki, imra'ah ghamidiyah. Perempuan ghamidiyah. Daripada kabilah ghamidiyah. Dia berzina. Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, bersihkan aku. Laqad asabtu haddan. Aku telah buat satu benda yang mewajibkan had kepadaku. Boleh jadi kau lupa. Baliklah dulu. Tak, ya Rasulullah, aku berzina. Mengandung, tunggu beranak. Kemudian bila dah selesai, setelah dilaksanakan had, setelah dia dirajam, percik darahnya, maka berkata, dan Nabi SAW nak menyembahyangkannya. Berkata Umar, atusalli alaiha? Kau nak sembahyangkan dia, wahai Rasul? Waqad zanat, waqad fa'alat. Sedang dia telah buat apa benda yang dia buat. Perempuan yang melakukan zina, yang meminta untuk dirinya dibersihkan di hadapan Nabi. Buat apa dia? Buat maksiat. Sama tak kes dengan yang Bukit Bintang menatang? Ya, yes. Ialah maksiat. Bila dah dilaksanakan had ke atasnya, ada pula para sahabat yang rasa, takkan nak sembahyangkan dia ni? Ha, bukan tidak? Macam orang pada hari ini di Malaysia, kalau ada orang mati penuh tinggi, takkan nak sembahyangkan dia. Ha, tidak? Baik, begitu juga. apa nama sentimen yang ada pada masa itu. Tusalli alaiha waqad fa'alat, kau nak semayangkan dia sedang dia telah buat-buat itu dan ini. Nabi baba, Nabi bela pula dia. Wallahi laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 ahli al-Madinah lakafat. Demi Allah, dia sudah taubat dengan satu taubat yang kalau nak dibagi-bagikan kepada 70 orang ahli Madinah, cover semua. Tengok orang buat maksiat, dibela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah menyesal dan telah dilaksanakan hukuman, begitu cukuplah orang yang buat maksiat dia telah taubat, cukuplah. Yang kita lagi tu buat apa? Tidak. Kita pada hari ini seseorang dosa-dosa orang ni Allah tak ampun dah. Sehingga bila buka cerita tahun depan, cerita yang sama juga diceritakan. Itu realiti di kampung. Nah, Nabi SAW treat orang yang melakukan maksiat dengan taranah. Kemudian bila dia dah bertaubat, kalau ada orang hina, Nabi bela. Dia telah bertaubat dengan taubat yang sangat agung. Nabi larang tak orang buat maksiat? Nah. Nabi bela tak dia bila dia bertaubat? Ya. Tapi sebaliknya orang yang buat bid'ah, oh teruk. Aqama thalathu nafar, berkata tiga orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi itu Allah Taala telah ampunkan dosanya yang dulu dan kemudian." So tak apalah kalau di ibadat tak banyak. Amma ana, adapun aku, fa usalli wala ana. Aku nak sembahyang, saya mula sama tidur. Wa yaqulu tsani, asum wala uftir. Aku nak puasa betul-betul, tak mau buka. Masih setiap hari saum dahar. Yang ketiga, amma ana fala atazawwaju nisa. Aku tak nak kahwin. Nak konsentrate dengan ibadah. Nabi SAW mendengar kata-kata itu, Nabi kata, antum qultum hadha hadha wa hadha. Kamukah tadi yang ku dengar berkata begini begini begini? Ana atqakum, aku lebih bertakwa di kalangan kamu. Aku puasa, berbuka, aku salat dan juga tidur, aku juga mengahwini wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka sunnah aku, bukan umat aku. Ya Allah. Buat bid'ah, tak mengaku umat. Buat maksiat tadi, Nabi tegur. Tidak mengeluarkannya daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, imrah ghamidiya Nabi bila. Tetapi orang yang melakukan bid'ah, aballahu, Allah enggan untuk menerima ibadah sahib bid'atin hatta yada'a bid'atah, sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi saya rasa itulah yang boleh kita jawab. Kita kata Allah lah, Nabi SAW tegur kedua-duanya sekali, tetapi dalam bab perlakuan bid'ah Nabi lebih keras, nampaknya sampai tak mengaku Jadi lasyat Ahli Sunnah wal Jamaah, senjata yang paling utama yang sepatutnya mereka miliki, senjata apa? Senjata ilmu. Ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang ada pada mereka itu nampak perlaksanaannya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka Siyaru A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi, kalau kita baca sirah, sejarah-sejarah ataupun sejarah-sejarah para salaf, sebahagian mereka berkata, mana'ani al-Quran minan naum, Quran telah melarang aku dari tidur. Dia baca Quran, bila baca Quran tak boleh tidur. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang salih, tabi'in, Al-Quran yang mereka baca di waktu malam menyebabkan mereka tak boleh tidur kerana halus, hebat, terasa dalam hati mereka akan makna-makna Quran. Kita pada hari ini kalau tak boleh tidur, bacalah Quran. Alif Lam Am yaquluna taras. Tidurlah. Tadi elok segar-gar baca Quran mengantuk. Salafus salih ada yang hal ataka hadithul ghashiyah. Allah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nangis. Al-Quran itu menyebabkan ianya masuk ke dalam hati, makna-maknanya menyebabkan mereka terhalang daripada tidur. Wa bil asharihum yastaghfiru, dan pada waktu-waktu sahur mereka sibuk beristighfar. Subhanallah, itu orang saleh. Mana kita dengan mereka itu? Mana kita dengan mereka itu? Jauhnya kita dengan mereka itu. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menyatakan di antara perkara yang merosakkan hati antaranya apa? Kasratun naum, banyaknya tidur. Dan dia berkata, apabila seseorang itu tidur pada hujung-hujung hari, maka ia lebih dibenci. Hari ada dua hujung, pagi dan petang. Tidur pada waktu-waktu yang menghampiri hujung, dibenci. Nabi SAW yakrahun naum ba'dal maghrib. Nabi tak suka tidur lepas maghrib, dan dia tak suka, dia benci. Tetapi juga, tetapi dalam masa yang sama, yakrahu samar ba'dal isya. Nabi tak suka berbual-bual lagi selepas solat isya. Tidak macam kita, isya itu malam masih muda. Dengan demikian, tidur di waktu yang menghampiri hujung-hujung hari, tidur yang buruk, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah. Maknanya orang yang tidur di waktu sahur, waktu sahur dekat dengan pagi, dekat dengan fajar. Allah Ta'ala menyatakan itu waktu untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Begitu juga selepas salat fajar, bagaimana as-salafus salih akan duduk sehingga terbitnya fajar. Dan orang yang tidak duduk, tidak mengubahkan tempatnya sehinggalah terbit fajar, ditulis baginya haji dan umrah tamatan, yang sempurna. Belum tentu kita pergi haji, pergi umrah dapat pahala sempurna. Kurang kut tu, kurang kut ni, kena dam tu, kena dam ni, dam haji. Tapi ini dapat fadilah seperti haji dan umrah. Begitu juga tidur mendekati waktu maghrib. Ini tidur yang buruk. Macam pada hari ini, hari apa? Hari Sabtu, hari Jumaat. Subhanallah. Sebelum terkubaila, sebelum terbenamnya matahari, waktu mustajab doa. Lalu kita pesanlah kepada istri kita, jangan sibuk siram bunga, doa. Ini waktu doa. Pesankan anak sebelum terbenamnya matahari, selepas asar waktu Jumaat, hari Jumaat, waktu mustajab doa. Dan kita orang yang mengaji sepatutnya cerdik. Kita doa 24 jam, kita doa selalu, tetapi pada waktu-waktu mustajab tumpukan doa. Bukankah kita ini membeli belah pada setiap hari kita beli belah? Beli belah, pergi supermarket, beli untuk keperluan itu, keperluan ini. Tapi kalau ada sale, beli lebih. Maksud tak? Pada waktu sale, buy one, free ten. Ha, maksud tu, beli. Begitulah, waktu-waktu mustajab, itu macam buy one, free ten. Maksud tu lah beli. Ini buy one, free ten, tak beli. Subhanallah, rupa-rupanya buy one, free ten dalam yang kita sebutkan rahmat Allah Ta'ala ini banyak pada kita. Ramadan contohnya. Apabila jaa Ramadan, kata bila sampainya Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Di wa sulsilati syayatin, diikat para syaitan. Allah Ta'ala hari-hari dia buat exhibition, expo untuk syurga. Hari-hari ada pameran syurga. Kita tengok orang Malaysia ni, pantang ada pameran. Pameran okey, pergi. Pameran buku, pergi. Pameran kereta, pergi. Allah Ta'ala hari-hari buat pameran syurga, tak ada orang pergi. 1/3 asal malam, pada waktu malam dibukanya pintu syurga. Tak ada orang nak pergi tengok, tidur semua. Pada bulan Ramadan dibukanya pintu syurga. Bahkan Ramadan special lagi. Sudahlah dibuka pintu syurga, ditutup pula pintu neraka. Macam kita pada hari ini, kafo nak buat sale yang besar. Kemudian kata kafo, pihak pengurusan kafo kata, hari ini buy one, 300. Satu. Yang kedua, setiap traffic light yang menuju ke sini, semua dihijaukan, tak ada merah. Dua. Yang ketiga, jalan raya yang berlubang, semua ditar. Tak pergi juga, tak cerdik lah. Ya Allah Ta'ala buka pintu syurga dalam awqat, waktu-waktu mustajab, doa. Bukankah dalam hadis yang sahih, 1/3 akhir malam, yanzilu Rabbuna, Tuhan turun ke langit dunia. Hal min sa'ilin, mana orang yang nak minta hatta utiyah sehingga aku beri. Hal min sa'ilin hatta atubah alaih, mana orang yang nak taubat sehingga aku terima, aku berikan taubatnya. Tapi yang Allah Ta'ala offer ni, kita tak apa-apa nampak. Kita lesa, orang tidur. Bila qiyamul lail ni, dah tua. Orang tua. Kerana memang pada masa tu pun dia dah kurang tidur. Sebab dia tak ada tidur, dia sembahyang. Subhanallah. Jadi itu perlu di antara benda-benda yang kita dalam bab. Nah, lagi teruklah kita ni kerana bila mana lagi banyak hadis yang kita baca, lebih banyak pengetahuan yang kita, bukanlah untuk berdebat-debat itu dan ini. Kita subhanallah. Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, man ta'allama al-ilma, siapa yang belajar ilmu untuk dia berdebat dengan orang-orang jahil, ataupun untuk dia berdebat dengan orang alim dan menarik perhatian orang jahil sebab dia pandai, lam yajid 'urfal jannah, tidak akan menghidu bau syurga, sedang bau syurga itu boleh dihidu dalam perjalanan 50,000 tahun. Kita hari ini kan suka yang pelik-pelik. No, kita sampai bukan kerana dia pelik, kerana dia sunnah, tapi janganlah memperbanyakkan diri berdebat. Nah, utrukul mira, tinggalkan perdebatan-perdebatan. Jadi, subhanallah, apa yang saya sebutkan hari ini, sunnah manhaj yang kita pelajari, pertama perlu dengan niat yang sidq, yang ikhlas. Niat kita mempelajari sunnah untuk apa? Raf'ul jahl, mengangkat kejahilan daripada diri. Kemudian untuk dakwah, bukanlah untuk nak alih pelik pada orang lain, nak glamour dan judi. Patutlah kita punya dakwah tak berapa dilihat oleh orang. Dan bagaimana reformis-reformis pada duat pada masa dulu, dakwahnya diterima kerana niat mereka yang ikhlas, bukan kerana untuk lain pada orang lain semata-mata, tetapi kerana misi, ikhlasnya niat, betulnya cara. Nah, ada buku apa ni? Kita dah habis sampai isyak je kan? Ni dah lebih isyak ni. Kalau ada nak istidrakat ataupun ada apa-apa nak, bukan tanya, jangan tanya. Siapa tanya terjejap hatinya. Kalau ada nak tambah ataupun sebagainya, baik. Itulah saya ingat sedikit yang saya nak sampaikan berkenaan. Ini benda yang perlu untuk kita ingat dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan di situ juga manhaj as-salafus salih. Sebab itu saya cadangkan untuk kita membaca buku Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak salaf. As-salafus salih, subhanallah, hebatnya mereka. Dan bila kita tengok sejarah mereka, di manalah kita dengan mereka, baru kita tahu, kita sedar kedudukan kita. Baik, ada apa-apa, bukan soalan lah, ada apa-apa ke? Nah, ya. Penerangan dengan nada penerangan tak sama dengan penerangan dengan nada debat. Boleh saja penerangan itu dibiarkan dengan asas penerangan. Bila berdebat ni lain bunyinya. Nah, dan biasanya bila kita berdebat, tendensi untuk orang tak terima lagi banyak. Sebab dia tahu kita menyaingi dia. Subhanallah, lihat satu peristiwa di Mekah, Masjidil Haram. Ada seorang lelaki daripada Asia, tak payahlah disebutkan negara mana, sembahyang di sebelah Syekh Arab. Syekh Arab Quran Hadis, Syekh Salaf. Dia sembahyang di sebelah Syekh Salafi. Sebelum salat macam biasa lah, salli fardhu dhuhr 4 rakaat ma'muma mustaqbil al-qiblah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Macam biasa. Syekh tadi ada di sebelahnya. Selesai salat, Syekh ini nak berkenal-kenalan dengan orang tadi. Dia berkata, how are you, kif halu, dari mana, dari sekian-sekian. Dia kata, ya akhi, tadi sebelum kau solat, aku dengar beberapa perkataan kau sebut yang aku tak tahu. Sayang rasanya, ada benda dalam agama aku tak tahu. Tengok bagaimana cara dia nak tegur. Cara yang subhanallah. Sayang rasanya, kalau ada benda dalam agama ni, boleh aku terlepas pandang. Setakat aku mengaji banyak ni, tiba-tiba ada juga aku terlepas pandang. Boleh tak kau terangkan kepada aku tentang tujuan kau sebut perkataan-perkataan tadi sebelum salat? Dia nak mula dengan hujah akal, belum hujah nafs, nakal. Dia mula dengan hujah akli dulu. Dia bertanya, cik, apakah tadi kau sebut usalli, usalli itu tujuanmu kau nak bagi tahu Tuhan? Nak bagi tahu Tuhan? Tidaklah, Tuhan Maha tahu. Kata orang tadi, taklah, Tuhan Maha tahu. Tuhan tak payah sebut, dalam hati saja pun dia dah tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Kalau aku sembunyi pun dia tahu. Tak, bukan tujuanku nak bagi tahu Tuhan. Oh, kata Syekh tadi. Bukan tujuan nak beritahu Tuhan. Bukan. Confirm. Confirm. Kalau begitu, mesti tujuanmu nak memberitahu dirimu sendiri. Tak juga. Aku tahulah aku nak sembahyang. Bukan nak beritahu diri sendiri. Kata Syekh tadi. Kalau bukan tujuanmu nak beritahu Tuhan, bukan pula tujuanmu nak beritahu dirimu sendiri, tak ada dah tujuan lain. Mesti kau nak beritahu aku. Kenapa aku berada di sebelahmu? Aku duduk sebelah aku yang tengah. Mesti kau nak beritahu aku. Kata dah lah. Semua kita tahu nak sembahyang zuhur di Mekah, semua dah tahu. Bukan tujuan saya nak beritahu Tuhan juga. Dia sebut tiga-tiga benda ni, maka Syekh pun dapatlah bola tanggung. Jadi kau buat tak ada tujuan. Ya juga. Tak ada tujuan. Kemudian Syekh tu berpindah kepada hujah naqal. Apakah kau ada hujah dalam bentuk hadis? Aku mengaji Quran hadis. Setakatnya aku mengaji dalam hadis, dalam Quran dan juga dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i. Tidak ku dapati perkara itu. Maka kata orang tadi, terima kasihlah kau telah mengajarkanku sesuatu pada hari ini. Wallahi, kalau kau mula dengan cara yang kasar, nasihat aku lebih kasar. Kalau kau kata ini bid'ah, aku kata kau kafir. Masih baik kalau kata ini bid'ah, kafir kau. Tapi oleh kerana caramu lembut, alhamdulillah masuk dalam hati. Ya, nah, itulah approach yang kita nak. Kita bukan berhadapan dengan macam Abu Jahal di Malaysia, tidak. Orang lembut-lembut. Maksud tidak? Jadi tak perlu kepada cara yang kasar. Perlu juga kepada cara yang lembut. Nah. Dan kita tahu, darul mafasid, menolak kemungkaran. Kalau membawa kepada kemungkaran yang lebih besar, tinggalkan menolak kemungkaran. Katalah kita dengar satu kuliah, tu guru, serupanya besar ni. Dia pegang mikrofon. Kita seorang jadikan bilik. Tak usah. Ha? Nanti kita jadi lauk kuliah dia sebulan. Ha? Kita tahu tu silap. Nah, kalau nak tegur dia, tegur dengan anak-anak murid yang kita boleh faham, yang kita boleh. Tapi dia hati-hati kepada orang yang pegang mikrofon, ada kuasa. Nah, jadi itu nanti bila kita komen dalam majlisnya, kita hanya satu ruang saja. Sedangkan dia hari Jumaat sampai Isnin sampai Jumaat kuliahnya di situ. Dia akan balas bertubi-tubi dan dia juga akan merangkan dan akhirnya orang nampak kita pula yang salah. Jadi menegah kemungkaran, sebab itu ada fiqh nahyil munkar ataupun fiqah mencegah kemungkaran, ada fiqah, ada ilmunya dengan cara yang betul barulah jadi. Nah, sebagaimana Ibn Taymiyah rahimahullah, tatkala dia melihat orang-orang tertatar minum arak, ditanya, wahai imam, kenapa kau tak tegur ni orang minum arak? Kata Ibn Taymiyah, biarlah mereka minum arak, mereka mabuk. Kalau mereka tak mabuk, mereka bunuh orang Islam. Bunuh orang ini lebih teruk daripada minum arak. Nah, begitu. Jadi maknanya biar ada fiqah, perlu pada mengaji, mengetahui lebih banyak kitab, membaca hadis lebih banyak. Begitulah cara yang akhirnya boleh menyebabkan orang lebih menerima, insyaAllah. Kemudian yang lebih penting lagi dengan niat yang ikhlas, sidqun niyah, niat yang ikhlas, bukan kerana menunjuk-nunjuk, bukan kerana itu, bukan kerana ini, barulah ianya akan berjaya insyaAllah. Ya, tak ada apa dah pun. Soalannya bila nak berhenti. Saya rasa itulah yang mampu saya sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini, dengan benda yang ringkas juga, dan kita mengakui kekurangannya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.